Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikra hadis. Pendek-pendek aja hadisnya ya. Rupin Al-Muslimu semua ya, hadis Jabir. Seorang muslim adalah muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Masya Allah. Anta. Hadis. Tidak apa-apa. Kita coba. Hadis ke-1. Hadis ke-berapa? An Aliin. La la minum jangan berdiri ya. Minum dalam keadaan rawahul Nah, Iya, tidak pernah mencela makanan. Jadi jangan dicela kalau enggak enak. Kalau enak dimakan. Kalau enggak enak tinggalkan. Kalau enggak suka tinggalkan. San Masya Allah. Sen, doa ketika mau tidur sama bangun tidur. Apa doa mau tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Doa bangun tidur? Nah, sen, hadisnya riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya. Anta. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu fi sumani inna syadidu allazi yami yunasabu inda wa qali wa iski dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata karena orang sakit karena orang sakit makan awalnya hanyalah orang sakit yang akan mengendalikan dirinya di kamaran supaya Bukhari dan Masya Allah. San, mungkin selalu insya Allah ya. Anta. Ahsantum barakallahu fikum jami'an. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa kaum muslimin yang baru masuk Islam, kaum muslimin yang mengikuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka disiksa. Mereka diadab oleh orang-orang musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa menyabar-nyabarkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan kepada mereka seperti Alu Yasir, keluarga Yasir. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Sabran ala Yasir fa inna maudi'ukumul jannah." Wahai keluarga Yasir, bersabarlah. Tempat kembali kalian adalah surga. Itulah yang hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat yang mereka disakiti, diganggu oleh musyrikin ketika mereka memeluk Islam untuk hijrah ke Habasyah. Untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini hijrah yang keberapa? Yang kedua apa yang ketiga? Pertama. Yang pertama. Bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Bukan. Sen. Hijrah yang pertama. Hijrah ke Habasyah adalah hijrah yang pertama. Mereka melakukan hijrah ke Habasyah. Berbondong-bondong. Mereka tinggal di suatu negeri. Yang la yuzlamu fiha ahadun, tidak ada seorang pun yang dizalimi di negeri tersebut. Yang keadilan hidup di sana. Kaum muslimin bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan tentram. Namun itulah kaum musyrikin, tidak pernah puas ketika melihat kaum muslimin berada di dalam ketentraman, ketenangan, kedamaian. Mereka berusaha supaya orang-orang yang hijrah ke Habasyah tadi untuk kembali lagi ke Mekah supaya disiksa lagi sama mereka. atau kembali lagi ke agama mereka yang dahulu. Diutuslah dua orang untuk menuju kepada Raja An-Najasyi agar mengembalikan kaum muslimin yang ada di sana ke Mekah lagi. Siapa dua orang itu? Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin Al-As yang dahulu masih musyrik, dan siapa yang satu lagi? Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dua orang inilah utusan kaum musyrikin untuk menemui Raja Najasyi, untuk menemui Najasyi, supaya Najasyi mengembalikan kaum muslimin ke Mekah lagi. Mereka memberikan sekian banyak alasan, datang membawa hadiah-hadiah. Bitrik-bitriknya diberi hadiah, pendeta-pendetanya diberi hadiah, sampai Raja Najasyi pun diberi hadiah oleh mereka. Ini trik politik mereka. Ini trik mereka. Memang bermain politik mereka supaya hati raja lunak dan mengikuti keinginan mereka. Kata mereka berdua, kaum muslimin yang tinggal di tempatmu ini, mereka keluar dari agama mereka, keluar dari agama nenek moyang. Keluarnya mereka dari agama nenek moyang mereka, tidak pula mereka masuk kepada agamamu. Kami lebih paham tentang mereka. Tolong kembalikan mereka kepada kami. Itu kata mereka datang kepada Raja Najasyi. Kepada Najasyi. Namun Najasyi berkata kepada mereka, La Allah, ini bahasa mereka, bahasa Habasyah. Artinya, La Wallah, tidak demi Allah. Idzan la uslimuhum ilaihima, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kedua orang itu. Wala yakadu qaumun jawaruni wa nazalu biladi wahtaruni ala man siwaya hatta ad'uhum fa as'aluhum amma yaqulu hadhani fi amrihim. Tidaklah suatu kaum memilih untuk bertetangga denganku, singgah di negeriku. Mereka memilihku daripada selainku, sampai aku memanggil mereka dan menanyai mereka dari apa yang dilakukan, dari apa yang telah dikatakan oleh dua orang ini tentang mereka. Najasyi tidak mau serta merta langsung mengembalikan mereka kepada kedua orang itu. Harus duduk dulu, harus ditanya dulu kaum muslimin ini. Fa in kanu kama yaqulun aslamtuhum ilaihima. Kalau sekiranya kaum muslimin ini sama seperti yang mereka katakan, aku akan serahkan mereka kepada orang-orang musyrikin, kepada kaum mereka. Kalau memang kaum muslimin ini seperti yang digambarkan, orang yang tidak baik, demikian. Ya, seperti yang disifatkan oleh mereka. Waradattuhum ila qaumihim, dan akan aku kembalikan mereka kepada kaumnya. Kepada kaum mereka. Wa in kanu ala ghairi dzalik, dan jikalau tidak, mana'tuhum minhuma, aku akan lindungi mereka. Wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni, dan aku akan berbuat baik kepada mereka selama mereka bertetangga denganku. Qalat, kemudian Ummu Salamah melanjutkan ceritanya. Tsumma arsala ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'ahum, kemudian diutuslah seorang utusan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dipanggil oleh Najasyi. Falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u tsumma qala ba'dhuhum li ba'dhin. Ketika datang utusan dari Najasyi tadi, mereka berkumpul semuanya, saling berkata satu sama lain, ma taquluna lir rajuli idza ji'tumu, apa yang akan kalian katakan kalau Najasyi datang menemui kita? Kalau raja datang menemui kita, apa kira-kira yang akan kita katakan? Kalau serentak mereka bersama-sama mengatakan, wallahi naqulu ma alimna, demi Allah, jangan kita katakan kecuali apa yang telah kita ketahui. Wa ma amarana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diperintahkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kainan fi dzalika ma huwa kain. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'u wa qadda'a Najasyi asaqifatahu. Ketika mereka datang, Najasyi, raja Habasyah, memanggil uskuf-uskuf mereka, memanggil saksi ahli. Fanasyaru masahifahum haulahu. Mereka pun memegang mushaf mereka. Memegang mushaf mereka disebarkan di sekeliling mereka disebarkan. Ya, karena mereka mengelilingi raja. Ini saksi ahlinya tadi. Dari kitab-kitab mereka, ya, kitab mereka terdahulu. Sa'alahum, raja pun bertanya kepada mereka, kaum muslimin. Faqala lahum, kata raja, ma hadzal din alladhi qad faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu bihi fi din wa la fi dini ahadin min hadhihi al-milal. Agama apa ini? Agama apa yang kalian telah memecah belah kaum kalian? Kalian keluar dari agama nenek moyang kalian dan kalian tidak masuk kepada agamaku. Tidak pula masuk kepada agama seorang pun yang ada sekarang ini. Agama apa yang kalian bawa? Ini kata raja. Fakana alladhi kallamahu Ja'far ibn Abi Talib. Yang menjadi juru bicara kaum muslimin ketika itu adalah Ja'far bin Abi Talib. Apa hubungannya Ja'far bin Abi Talib dengan Rasulullah? Sepupu beliau. Sepupu. Nah, sen. Ja'far bin Abi Talib, ya, yang menjadi jubirnya, juru bicara. Dengan tenang Ja'far berkata, "Ayyuhal Malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami adalah kaum yang dahulunya kaum jahiliyah. Na'budul asnam. Kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitata. Kami makan bangkai. Wa na'til fawahish. Kami melakukan sekian banyak perbuatan keji. Wa naqta'ul arham. Kami memutus hubungan silaturahmi. Wanusiul jiwar, kami berbuat buruk, berbuat jelek kepada tetangga-tetangga kami. Wayakulul kawiyu minna dhaif, orang yang kuat di antara kami menindas orang yang lemah. Orang yang kuat di antara kami memakan orang yang lemah. Maksudnya orang yang kuat berkuasa dari orang yang lemah. Fakunna ala dhalik, itulah keadaan kami dahulu. Hatta ba'athallahu ilayna rasulan min. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami. Na'rifu nasabahu, kami mengetahui nasabnya. Wasiqahu, kami mengenali kejujurannya. Kami sepakati dia itu orang yang jujur. Wa amanatahu wa afafahu, kami mengenali sifat amanahnya. Kami mengenali akhlaknya. Dia adalah orang yang afaf, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Fada'ana ilallahi linuwahidahu wa na'budahu. Dia mengajak kami untuk beribadah kepada Allah, agar kami mentauhidkan Allah, agar kami beribadah kepada Allah semata. Wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi. Dan dia mengajak kami untuk kami meninggalkan apa yang kami ibadahi dan yang diibadahi oleh bapak-bapak kami dari selain Allah. Minal hijarati, berupa batu, wal awthan, berhala-berhala. Wa amrana bisidqil hadis, dia memerintahkan kami untuk berkata jujur. Wa adail amanah, menunaikan amanah. Wa silatir rahim, menyambung silaturahmi. Wa husnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Wal kaf anil maharim, dan menjaga kehormatan wadima dan darah, wanahana anil fawahish, serta dia melarang kami dari berbuat keji, wa qawli zur, berkata dusta, wa akli malil yatim, memakan harta anak yatim, wa qatfil muhsanat, dia melarang kami menuduh wanita baik-baik, wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'a, dia memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa amarna bis-shalah, dia memerintahkan kami untuk mengerjakan salat, waz zakat, menunaikan zakat, wasiyam, dan berpuasa. Qalat, kata Ummu Salamah, fa'addada 'alaihi umurul Islam, disebutkanlah oleh Ja'far beberapa perkara-perkara tentang Islam. Fasaddaqnahu, kami benarkan dia, wa amanna bihi, dan kami beriman kepadanya, wa taba'nahu, serta kami mengikuti dia, ala ma ja'a bihi min Allah, atas apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dia bawa. Fa abadna Allah wahdahu, kami beribadah kepada Allah semata, falam nusyrik bihi syai'a, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wa haramna ma harrama alaina, kami haramkan apa yang dia haramkan, wa ahlalna ma ahalla lana, kami halalkan apa yang dia halalkan, fa ada alaina qaumuna, sehingga dengan sebab itu kaum kami memusuhi kami, fa azabuna, mereka menyiksa kami, wafatanuna an dinina, mereka memfitnah kami dari agama kami, liyarudduna ila ibadatil awthan, agar kami beribadah kepada berhala-berhala lagi seperti dahulu, wa an nastahilla ma kunna nastahil minal khaba'ith, dan kaum kami menginginkan supaya kami menghalalkan apa yang telah kami halalkan dahulu berupa perbuatan-perbuatan keji, falamma qahharuna, ketika mereka memaksa kami, wa dhalamuna, mendzalimi kami, wa dayyaqu alaina, menyempitkan kehidupan kami, wa halu bainana wa baina dinina, mereka menghalangi antara kami dan agama kami, kharajna ila biladika, maka dari itulah kami keluar pergi ke negerimu ini, wa akhtarnaka ala man siwak, kami memilih engkau daripada selainmu, karena ada beberapa raja di negeri-negeri yang lain, tetapi yang dipilih oleh mereka adalah Raja Habasyah, karena terkenal akan keadilannya. Waraghibna fi jiwarika, kami ingin bertetangga denganmu. Warajauna alla nudlam indaka ayyuhal malik, dan kami berharap kami tidak didolimi di sini, wahai raja. Faqala lahun Najasyi, maka Najasyi raja pun berkata kepada mereka, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi min syai', apakah engkau ingat, ya, mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul tersebut dari Allah? Sedikit saja, tolong sampaikan kepadaku tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa olehnya. Qala lahu Ja'far, Ja'far pun berkata, na'am, baik. Faqala lahu Najasyi, Najasyi berkata, faqra 'alayya, tolong bacakan kepadaku ayat yang telah dia bawakan kepada kalian. Ketika itu Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam. Membacakan surat Maryam. Kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Di situ disebutkan tentang kisah Nabi Zakaria, kisah Maryam, kisah Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan, ala inni abdullah, aku adalah hamba Allah, bukan salisu salasa, bukan yang tiga dari yang tiga, bukan jelmaan Tuhan, bukan Tuhan. Nabi Isa mengatakan, inni abdullah, aku adalah hamba Allah, di dalam surat Maryam itu, sampai habis dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib, terharu, raja terharu, fabaka, kemudian menangis, menangis terseduh-seduh. Wallahi, dia berkata demi Allah. Fabaka wallahi, na'am, afwan. Ummu Salamah bercerita, karena dia adalah orang yang termasuk di situ, yang hijrah, yang ada di situ. Kata Ummu Salamah, Najasyi menangis, raja menangis. Wallahi, demi Allah, hatta dallat lihyatuhu, sampai janggut jenggotnya basah. Nangis apa itu namanya kalau jenggotnya sampai basah? Tentu nangisnya betul-betul deras, ya. Bukan sekedar tangisan biasa. Tangisan yang betul-betul deras. Jenggotnya sampai basah. Wabakat asakifatuhu, dan uskuf-uskufnya, pendeta-pendeta di sekitarnya pun menangis juga. Hatta dola'u masahifahum, sampai mushaf yang mereka pegang tadi, yang dari kitab mereka itu yang disebarkan satu-satu, ikut basah juga kena air mata mereka. Luar biasa. Betul-betul mengagumkan surat, surat apa tadi? Surat Maryam tadi. Betul-betul mengagumkan mereka. Summa qalalahumun Najasyi. Kemudian Najasyi tadi berkata kepada mereka, Inna hadza walladzi jaa bihi Isa. Sesungguhnya ini adalah yang datang dengannya Nabi Isa. La yakhruj min miskatin wahid. Sesungguhnya ini, ya. Ini apa yang engkau bacakan tadi dan apa yang dibawa oleh Isa keluar dalam satu sumber. Sama sumbernya. Intaliqa. Kemudian raja berkata kepada dua orang utusan tadi, pergi kalian. Fala wallahi, demi Allah, la uslimuhum ilaikuma, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Wala yakadun, hampir pun tidak. Ya. Sama sekali tidak akan aku serahkan mereka kepada kalian berdua. Pergi kalian. Diusir orang dua tadi. Qalat Ummu Salamah, kembali melanjutkan ceritanya. Falamma kharaja, ketika mereka berdua keluar, min indihi, dari raja, qala Amr bin Al-As, Amr bin Al-As berkata, yang ketika itu masih musyrik, masih memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la atiyannahu gadan bima astaqsilu bihi khudara'ahum. Demi Allah, kata Amr bin Al-As, akan aku datangi lagi dia besok, akan aku ambil mereka, ya, sampai ke akar-akarnya. Faqala lahu Abdullah bin Abi Rabi'ah, kata Abdullah bin Abi Rabi'ah, wa kana athqar rajulaini, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini lebih pintar daripada Amr bin Al-As, lebih baik daripada Amr bin Al-As. Kata Abdullah bin Abi Rabi'ah, la taf'al, jangan begitu Amr, fa innalahum arhaman, sesungguhnya mereka itu masih saudara kita. Wa in kanu qad khalafuna, walaupun mereka berbeda dengan kita, agamanya beda dengan kita, tapi mereka itu masih saudara kita. Jangan. Qala wallah, tapi dia punya usulan yang lain, punya ide yang lain. Demi Allah, katanya, la ukhbirannahu annahum yaz'umuna anna Isa ibn Maryam abdun, akan aku kabarkan kepada raja kalau mereka itu mengira bahwa Nabi Isa itu budak. Akan aku fitnah, difitnah, ya, difitnah sama dia, mereka ini, sama dua orang tadi. Akan aku kabarkan kepada raja kalau mereka itu mengatakan tentang Isa adalah budak. Naam, Nabi Isa budak, budaknya Allah Subhanahu wa taala. Abdun itu artinya budak, ya, hamba. Tapi diplesetkan maknanya bermakna budak. Kan hina kalau budak. Nah, ini bisa membuat dia marah kepada mereka sehingga mereka diusir dari situ. Summa gada, tidak menyerah mereka. Di hari esoknya, di pagi harinya, datang kembali mereka kepada raja. Faqala lahu, dan berkata kepada raja, ayuhal malik, wahai raja, innahum yakulun, sesungguhnya mereka berkata, fi Isa bin Maryam, tentang Isa bin Maryam, qaulan aziman, ucapan yang sangat kurang ajar. Fa arsil ilaihim, Fasalhum amma yaquluna fihi. Silakan engkau tanya sendiri kepada mereka tentang Isa bin Maryam. Utuslah seseorang untuk menemui mereka, panggil mereka, tanya sendiri apa akidah mereka tentang Isa bin Maryam. Nah, buat masalah lagi. Fa arsala ilaihim, diutuslah seseorang untuk menemui mereka. Liyas'alahum anhu, untuk menanyakan hal tadi. Qalat, kata Ummu Salamah, walam yanzil bina mithluha qattu. Belum pernah terjadi seperti ini kepada kami, betul-betul gugup kami. Karena keyakinan Nasrani, ya, mereka yang menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bersih, yang tidak murni lagi, mereka mengatakan Nabi Isa itu tsalitsu tsalatsah, tiga dari yang tiga, atau Tuhan, ya, jelmaan Tuhan. Ini fajtama'al qaum, mereka pun berkumpul. Tsumma qala ba'dhum li ba'dhin, sebagian mereka dengan sebagian yang lain berkata, "Madza taquluna fi Isa bin Maryam idza sa'alakum anhu?" Apa yang akan kalian katakan tentang Isa bin Maryam kalau dia nanti bertanya kepada kalian? Kalau dia nanti bertanya kepada kita tentang Isa bin Maryam, apa yang akan kita katakan? Apakah kita katakan apa adanya, atau kita katakan tiga dari yang tiga, Trinitas, atau jelmaan Tuhan? Tuhan, apa kira-kira yang akan kita katakan? Qalu, namun mereka sepakat semuanya berkata, naqulu wallah, kita katakan demi Allah, ma qala Allah, apa yang Allah katakan. Wa ja'ana bihi nabiyuna, dan apa yang telah dibawa oleh nabi kita, apa yang telah dikatakan oleh nabi kita, kainan fi dzalika ma huwa kain, apapun yang terjadi terjadilah. Tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma dakhalu alaihi qala lahum, masuklah mereka menemui raja tadi. Lalu raja menanyai mereka persis dengan apa yang mereka telah diskusikan. Madza taquluna fi Isa bin Maryam? Apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Apa akidah kalian tentang Isa bin Maryam? Faqala Ja'far bin Abi Thalib, lagi-lagi Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara mereka kaum muslimin. Kata Ja'far bin Abi Thalib, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan tentang Isa bin Maryam sebagaimana yang dikatakan oleh nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, dia berkata, huwa abdullah wa rasuluhu. Isa bin Maryam adalah budak, na'am, budak Allah, bukan budak manusia yang rendah, ya. Budak Allah, hamba Allah. Nah, begitu. Ya, memang hamba, tetapi bukan hamba manusia, bukan hamba sahaya, tapi hamba Allah. Wa rasuluh, dia adalah utusan Allah. Wa ruhuhu, ruh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Alqaha ila Maryam, yang Allah berikan kepada Maryam. Nabi Isa dari kalimat kun, ya, kun, kalimat kun, fayakun, kemudian jadilah, ya, ruh dari Allah, kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam al-Azra, Maryam yang gadis yang belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Fadaraban Najasyi, Najasyi pun memukulkan dengan tangannya ke lantai. Fa akhadha minha 'udan, lalu Najasyi mengambil ranting, ranting yang kecil. Tsumma qala, lalu dia berkata, wallahi, demi Allah, ma 'ada Isa bin Maryam mimma qulta hadzal 'ud, tidak meleset sedikit pun walaupun sekecil ranting ini apa yang engkau katakan tentang Isa bin Maryam. Masyaallah, betul. Inilah menunjukkan Najasyi beliau adalah muslim, ya, masuk Islam beliau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika dia meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatinya dengan salat gaib. Dengan salat gaib, karena berada jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. tidak meleset sedikit pun apa yang kau katakan tentang Isa bin Maryam. Fatanaharat bitariqatuhu. Fatanaharat bitariqatuhu haulahu hina qala ma qal. Mulai hiruk pikuk. Suaranya ramai terdengar di sekeliling beliau dari pendeta-pendetanya. Karena mereka mulai berbincang-bincang, kok seperti ini jawaban raja. Ya. Faqala wa inna khartum wallah, sekalipun kalian hiruk pikuk demi Allah, kata raja. Idhabu fa antum syuyu'um bi ardi, pergilah kalian. Kalian syuyumun bi ardi. Syuyum itu diriwayatkan dengan lafaz syuyum tanpa syin tapi dengan sin, artinya aminun, pergilah kalian aminun, kalian aman di negeriku. Man sabbakum gharim, siapa yang mencela kalian mereka pasti celaka. Man sabbakum gharim, siapa yang mencela kalian mereka pasti celaka. Ma uhibbu annali dabron, aku tidak menginginkan kalau aku memiliki gunung dari emas. Wa anni adzaitu rajulan minkum, lalu aku sakiti salah seorang dari kalian. Walaupun ditukar dengan satu gunung emas untuk menyakiti kalian, tidak akan aku lakukan. Masya Allah. Ruddu alaihima hadayahuma wala hajata li biha, kembalikan ini hadiah mereka berdua, aku tidak butuh dengan hadiah mereka. Faqala, lalu berkata, idhab yabna akhi fakul ma ahbabta, pergilah wahai anak saudaraku, yakni Ja'far tadi. Wallahi la uslimuka li syai'in abadan, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka selamanya. Luar biasa. Masya Allah. Qalat, jam berapa masuk waktu? Nanti malah lebih. Masih lama ya? 5 menit lagi. Insya Allah. Kata Ummu Salamah, kami pun keluar. Ya. Wa kharaja min indihi makbuhain, keluarlah Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah tadi dari raja dalam keadaan mereka terhina, mardu dan terusir, ya. Terusir, maja abihi, tertolak apa yang mereka pinta. Wa aqamna indahu bi khairi darin ma khairi jar, kami pun tinggal di tempat raja sampai kami betul-betul merasakan nyaman, betul-betul mendapatkan tetangga yang sangat baik. Qalat, kata Ummu Salamah, wa wallahi demi Allah, inna la'ala dhalika, kami selalu dalam keadaan demikian. Id nazala bihi rajulu minal habasyah yunazi'uhu fi mulkihi, sampai ada seseorang yang berusaha untuk mengusik kerajaan raja. Bahasa kitanya kalau seperti kita sekarang ini, memberontak, ingin mengambil kepemimpinan raja. Nah, disitulah kami mulai gelisah. Alimtuna huznan, kami betul-betul sedih ketika itu. Kana asyad alaina min huznin inda dhalik, kami betul-betul sedih ketika ada seorang yang memberontak ingin merebut kekuasaan raja ketika itu. Takhawufan an yadhara dhalika rajul alan najasi, kami khawatir orang itu lebih unggul daripada raja sehingga mereka memenangkan pertarungan dan Najasyi kalah. Yang yadhhar, yang unggul adalah yang lain selain beliau. Fayati rajulun la ya'rifu min haqqina, sehingga dia tidak mengetahui hak kami. Makanan Najasyi ya'rifu minhu, sedangkan Najasyi mengetahui hak kami. Wasara ilaihi Najasyi, barulah mulai akan terjadi peperangan, ya. Ada orang yang mengusik kerajaannya, yang ingin merebut kerajaannya, memberontak kepada Najasyi. Datanglah Najasyi ketika itu, wa bainahuma ardun nail, dan di antara mereka ada sungai Nil, ya. Bertemunya di sungai Nil. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun bermusyawarah, kata mereka, man rajulun yakhruju hatta yahdur waqi'atal qaum tsumma ya'tina bil khabar, siapa di antara kita yang bisa menyaksikan kejadian ini sehingga nanti setelah selesai datang kembali kemari membawa kabar berita apa yang terjadi. Faqala, maka berkata salah seorang dari mereka, yakni Zubair bin Awam. Ana, saya, kata Zubair. Qalu, lalu mereka berkata, fa'anta, kalau begitu engkau wahai Zubair. Wa kana min ahdatsil qaumi sinnan. Zubair bin Al-Awwam ketika itu beliau adalah seorang yang paling muda. Fanabahu lahu kirbatan faja'alaha fi sadrihi. Mereka pun meniup kirbah. Kirbah itu kantong untuk air yang terbuat dari kulit, ya, ditiup kemudian diisi air kemudian diletakkan di dadanya, ya. Tsumma sabaha, kemudian dia berenang, alaiha, di atasnya ini supaya lancar berenang, ya, ngapung, ya kan, kalau ada ini kulit di sini yang sudah ditiup, yang sudah diisi air. Kharaja ila nahiyatin Nil, sampailah tiba di sisi sungai Nil. Ila biha multaqal qaum, ya, allati biha multaqal qaum, yang di sana terjadilah pertemuan antara raja dan orang yang memberontak tadi. Ya, ada-ada aja namanya dalam kepemimpinan, ada yang tidak suka, apalagi Najasyi adalah seorang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak dari mereka orang-orang Nasrani yang tidak suka dengan hal ini. Tanggung ya rasanya, ya. Sudah, kita lanjutkan waktu mendatang insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.